Sengaja pagi ini saya keliling Jakarta sekitar 2 jam, di mana kemarin malam saya putuskan seluruh manajemen usaha saya untuk seminggu ini kerja dari rumah. Sejak pagi, sudah rapat melalui video call. Lumayan kaku dan kikuk sebagai kaum kolonial mendadak jadi manusia generasi Z atau generasi milenial. Saya keliling 2 jam melihat macetnya Jakarta, ramainya yang ngantri KRL dan MRT, serta publik transportasi lainnya. Kesimpulan saya, maaf ya, dari yang terpapar corona pengumuman pemerintah sekitar 130-an orang per hari ini, saya yakin bisa 1000 nih yang terpapar. Apa yang saya lihat hari ini sudah bisa menyimpulkan apa yang ada di benak masyarakat dan di pemimpin pemerintahan. Bagi saya, gak niat banget nih pemerintahan, gak niat banget masyarakatnya, gak dapat banget kesadarannya, lemah bener informasi ke masyarakatnya, lemah sekali komunikasi pejabatnya. Masa sih bangsa dan negara kita ini harus learn the hard way terus menerus, belajar dengan cara yang keras terus menerus? Kalau sahabat ingat video 8 bulan yang lalu, di mana video tersebut kita mengingatkan the end of trade war is the beginning of military war. Semua ini sebenarnya bisa dibaca sejak 9 bulan yang lalu, kemana arahnya dan bagaimana mengantisipasinya. Di ujung video tersebut kita bertanya, sudah siapkah Indonesia? Lalu di serial video selanjutnya kita ingatkan, setelah perang dagang ada perang currency, lalu perang energi, lalu perang teknologi, dan sekarang COVID-19. Bukankah ini perang biologi? Begini melihatnya, virus corona sejak tahun 1980 sudah ada, tetapi tidak sedeadly, tidak secepat ini transferingnya, atau tidak secepat ini penularannya. Karena itu yang sekarang namanya new corona virus. Virus yang sudah diperkaya atau di-enrichment. Bagi saya, kalau saya memimpin pemerintahan, maaf, ini ngayal ngawur gak mutu ya, begitu ada coronavirus bulan Desember tahun lalu, Januari saya sudah mengatakan ini perang dunia ketiga. Dan tindakannya adalah membangun cadangan nasional terhadap kesehatan, pangan, dan guyuran dana murah ke UKM. Jadi, sekedar mengulangi lagi, beda coronavirus yang di buku novel tahun 1981 atau di film 2011 yang dibintangi oleh Matt Damon, virus kali ini lebih mematikan. Lalu, karena kesadaran geopolitik dan bernegara memang lemah saat ini, memandang virus corona kali ini seperti pandemik cacar air atau flu, seperti masalah kesehatan biasa. Ini jangan begitu melihatnya. Ini lebih dari itu. Sulit ya untuk merubah, wahai kalian yang mengatakan pemimpin rakyat. Kasihan rakyat kita ini. Solusinya, kita sudah cicil banyak. Misalnya, dalam video bulan lalu saja saya mengatakan, garda terdepan harusnya Menteri Pertahanan. Di masa beliau kampanye untuk mencari panggung kemarin, dia menyatakan ingin menyelamatkan bangsa. Itu cita-citanya, itu omongannya di panggung kampanye. Mana Pak? Kita tunggu actionnya sekarang. Corona ini bukan seperti penyebaran flu biasa. Ini biological warfare. Ini data intelijen. Dan ini valid dimanapun sudah ada data tersebut. Harusnya ini adalah extraordinary action. Ini kok kayaknya biasa saja. Kayak ragu-ragu begitu. Jadi, melihat kegiatan hari ini dan laporan dari beberapa sahabat di daerah, ini mengkonfirm satu hal. Saya takut sekali yang terpapar akan menjadi 1000 karena masyarakat tidak teredukasi dengan baik. Bahkan yang terpapar jangan-jangan bisa di atas 5000. Kok susah bener ya mempraktekkan social distancing? Tegas dikit lah dengan menyadari apa yang terjadi saat ini. Ini bukan bencana atau pandemi virus biasa. Ini warfare. Apa nunggu saham jadi 3800? Indeks bursa saham saat ini sudah turun 1300 poin dari tertinggi 2 bulan yang lalu di 6300. Apa nunggu dolar 16000? Apa nunggu pengusaha tidak bisa bayar THR karena PHK massal setelah lebaran? Apa nunggu terpapar 5000 orang baru sadar?